السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله kembali kita berkumpul dalam pengajian rutin kita yang membahas masail ahkam dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan dan menyebutkan hadis-hadis seputar permasalahan sujud as-sahwi. Telah kita jelaskan hukum-hukumnya, kapan disyariatkan seorang lakukan sujud sahwi setelah salam dan kapan pula disyariatkan sebelum salam. Sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan kembali membacakan hadis-hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam kitabnya ini. Di mana hadis-hadis yang berikutnya ini menjelaskan tentang sujud jenis yang kedua setelah sujud as-sahwi. Sebelumnya beliau telah menjelaskan dan menyebutkan di dalam babnya bab sujud as-sahwi wa ghairihi, yang menunjukkan bahwa beliau pun akan menyebutkan sujud-sujud yang lainnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah taala kita akan menyebutkan hadis-hadis seputar permasalahan sujud at-tilawah. Berkata Al-Hafidz

Al-A'raf. Nah, surah yang ke-7. Nah, yang terakhir dalam surah Al-A'raf. Baik, maka ini ada 15 tempat. 15 tempat. Kita tidak ingin menyebutkan perselisihan yang panjang sebutan mereka yang menetapkan 11, kemudian menetapkan 14 tempat. Naam. Kemudian terjadi khilaf dalam para ulama tentang beberapa tempat yang menjadi khilaf dalam mereka, seperti sebahagian dari kalangan para ulama berselisih tentang ayat saja yang terdapat dalam surat Isra. Di antara mereka yang berpendapat bahwa 14 tempat semua yang kita sebutkan tadi kecuali surat Isra, surah yang 38, itu mereka hilangkan. Mereka mengatakan tidak syariatkan. Sebagian pendapat yang juga menetapkan 14 tempat mengatakan salat dianjurkan. Mengatakan salat dianjurkan. Nah, lalu mereka tidak menganjurkan ayatul sajidah yang terdapat dalam suratul hajj pada ayat yang kedua, ayat yang bagian akhir. Nah, Al-Hafiz ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, perselisihan yang terjadi kalangan para ulama dan yang sahih dalam hal ini bahwa ke-15 tempat itu insyaallah taala disyariatkan untuk sujud pada tempat-tempat tersebut. Dan ini adalah merupakan madhab yang dikuatkan banyak dari kalangan para ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullah, Ibn Rahuya, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya dari para ulama, mereka menetapkan 15 tempat tersebut dianjurkannya untuk sujud. Ada satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan secara menyeluruh 15 tempat dianjurkan untuk sujud, namun hadis itu dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi kita akan menyebutkan bahwa ke-15 tempat ini insyaallah taala boleh diamalkan dan dianjurkan padanya sujud at-tilawah. Dari ke-15 tempat dari ayat at-tilawah, maka kita bisa mengklasifikasikan menjadi 3 bahagian. Adapun bahagian yang pertama yaitu 4 ayat yang ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat-empat tersebut yang 2 telah disebutkan yaitu al-insyiqaq dan surah Al-Araf. Kemudian yang ketiga yaitu surah Shaf. Ini juga telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud pada saat membaca surah Shaf. Dan yang keempat pada surah An-Najm. Maka 4 tempat ini ditetapkan adanya sujud tilawah berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

ucapan mereka dan perbuatan mereka adalah hujah. Ini kalau satu orang sahabat, bagaimana sekian banyak para sahabat seperti yang telah kita sebutkan, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Abbas, Abu Darda, Musa, telah dinukilkan dari mereka bahwa mereka melakukan sujud tilawah pada ayat sajdah. Maka ini menetapkan bahwa tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut kecuali mereka mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maka kesimpulan dari apa yang kita sebutkan bahwa tempat-tempat dianjurkan sujud adalah pada 15 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Karim tersebut. Yang kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yang ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih. Yang kedua ditetapkan berdasarkan mala ikhwan ijma' ulama, ittifaq ulama, dan yang ketiga ditetapkan berdasarkan amalus sahabat, amalan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, dan tidak diketahui ada yang menyelisih dari kalangan para sahabat yang lainnya. Kemudian permasalahan yang lain yang berkenaan tentang sujud tilawah, apakah sujud tilawah itu hukumnya sama seperti sholat atau tidak? Ini juga menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Apakah sujud tilawah itu termasuk sholat atau bukan dari sholat? Nah, apa pengaruh dari perselisihan ini? Kalau mereka yang mengatakan bahwa sujud tilawah termasuk dari sholat, berarti tidak disyaratkan sujud tilawah dalam keadaan suci. Misalnya dia membaca surat Al-Alaq lalu sampai kepada ayat sajdah. Nah, dia tidak menggunakan mushaf. Apakah dia sujud? Nah, dia sujud kalau dia berpendapat bahwa sujud tilawah bukanlah termasuk sholat. Tapi mereka yang berpendapat bahwa sujud tilawah itu hukumnya adalah hukum sholat, maka mereka mengharuskan harus dalam keadaan suci ketika sujud tilawah, dan harus menghadap kiblat pada saat sujud tilawah, dan takbir ketika sujud tilawah. Dan mereka mengatakan bahwa sujud itu bahagian dari sholat. Maka sujud tilawah hukumnya sama seperti sholat. Namun pendapat ini wa'alaikumsalam yang zahir adalah pendapat yang dhaif, pendapat yang lemah. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sujud tilawah adalah sholat. Sujud-sujud. Nah, sujud adalah sujud. Nah, kalau dikatakan bahwa bukankah di dalam sholat itu ada sujud, memang betul. Tapi tidak semua sujud itu sholat. Sebagaimana Al-Fatihah itu bukan sholat, meskipun bahagian dari sholat. Nah, sehingga pendapat yang sahih dalam hal ini bahwa sujud tilawah bukanlah sholat. Tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya sama seperti sholat. Sehingga tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan seorang harus dalam keadaan berwudu. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau melakukan sujud tilawah dalam keadaan tidak berwudu. Nah, maka ini yang sahih insyaallah ta'ala. Dan tidak disyaratkan menghadap kiblat. Sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau menghadap kiblat afdal. Tapi apakah syarat? Tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan seorang harus dalam keadaan suci. meskipun seorang dalam keadaan berhadas, hadas kecil ataukah hadas besar, diperbolehkan sujud tilawah. Dan ini insyaAllah ta'ala pendapat yang lebih sahih. Adapun masalah takbir ketika melakukan sujud tilawah, tidak ada hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika sujud tilawah. Dalam artian seorang misalnya dia membaca Al-Qur'an Karim di luar salat, lalu dia melewati ayat sajdah, maka tidak perlu ketika dia hendak sujud kemudian dia takbir Allahu Akbar, kemudian sujud. Kemudian setelah itu bangkit Allahu Akbar, kemudian salam, assalamualaikum, selamat. Tidak perlu ada salam, tidak perlu ada takbir, karena tidak sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibuatkan dari sekalian para ulama adanya takbir, namun yang sahih tidak disyaratkan takbir. Seorang hendak melakukan sujud tilawah, silakan dia langsung melakukannya. Naam. Namun apa yang kita bicarakan ini, masyarakat ikhwah rahimakumullah, apabila sujud tilawah itu dikerjakan di luar sholat, dikerjakan di luar sholat. Adapun kalau dikerjakan di dalam sholat, maka dia mengambil hukum sholat. Hukumnya adalah hukum sholat. Jangan ada yang mengatakan bahwa kalau di dalam sholat orang sujud tilawah tidak disyaratkan bersuci. Okay. Tidak mungkin. Orang sholat harus dalam keadaan bersuci. Nah, jangan lagi ada yang mengatakan bahwa ketika seorang sujud tilawah di dalam sholat tidak disyaratkan menghadap kiblat. Gimana? Dia sholat sedang menghadap kiblat. Ketika sujud tilawah berbalik, boleh dia? Tak boleh. Dia harus menghadap kiblat. Karena dia dalam posisi musallim, orang sedang mengerjakan sholat. Demikian pula pada saat dia turun dan naik, disyariatkan untuk bertakbir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa bertakbir ketika turun dan ketika naik. Nah, sehingga apabila sujud tilawah dikerjakan di dalam salat, maka ini mengambil hukum salat. Maka dia bertakbir. Nah, takbir ketika turun dan takbir ketika naik berdasarkan kumun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, sebab tertanam sebagian memahami bahwa masalah takbir pun termasuk di dalam salat. Kalau salat enggak perlu takbir. Turun begitu saja, naik begitu saja. Nah, namun yang sahih dalam hal ini wahai di ayat ulama warajahahu dan dirajikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa apabila dikerjakan di dalam sholat mengambil hukum sholat, mengambil hukum sholat. Nah, kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, shadun laysa min azaimi sujud, bahwa surat shad bukanlah termasuk di antara perkara yang diwajibkan untuk sujud. Yang dimaksud laysa min azaimi sujud bahwa ketika membaca surat shad itu tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud atau anjuran dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Namun yang ada adalah dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibn Abbas mengatakan wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada saat membaca surah Shad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka hadis ini sebagaimana yang telah disebutkan termasuk di antara dalil yang menetapkan bahwa surah Shaf di dalamnya terdapat ayat sajdah. Di dalamnya terdapat ayat sajdah berdasarkan hadis ini. Akan tetapi hukumnya sunnah. Kata Ibn Abbas, laisa min azaim sujud, bahwa bukan satu perkara yang ditekankan untuk sujud. Dalam artian tidak ada perintah datang dari salat salam. Namun yang ada adalah dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه بركته قرأت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجمة فلم يسجد فيها. Aku membaca kepada Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم, lalu kemudian beliau tidak sujud pada saat membaca surah An-Najm tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebelumnya yang tertinggal, afwan, ada terlewat di satu hadis. Nah, wa anhu, dan diriwayatkan pula darinya, yakni dari siapa? Dari Ibn Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sajada bin najmi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam sujud ketika membaca surah An-Najm. Itu surah yang ke-53 dari Mus'haf Uthman. Rawahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan dari Zaid bin Thabit seperti yang telah disebutkan, dia mengatakan aku membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm, maka beliau tidak sujud padanya. Hadis Ibn Abbas mengatakan beliau sujud ketika membaca surah An-Najm. Hadisnya Zaid bin Arqam mengatakan beliau tidak sujud, menunjukkan bahwa yang demikian hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kalaulah wajib tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu sujud pada setiap kali melewati ayat sajdah. Namun hadis Zaid bin Arqam menetapkan bahwa beliau tidak sujud, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW meninggalkan hal tersebut untuk menjelaskan bahwa yang demikian tidaklah wajib hukumnya. Nah, sebab Nabi SAW yang menjelaskan kepada umat, sehingga apabila ada hal-hal yang dikhawatirkan, disangka itu sebagai perkara yang wajib, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini di mana beliau terkadang meninggalkannya, agar kemudian dipahami bahwa itu bukanlah suatu amalan yang wajib. Wa an Khalid ibn Ma'dan radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, fudhilat suratul haji bisajdataini, telah diutamakan suratul haji dengan dua kali sujud. Rawahu Abu Dawud fil Marasil. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Al-Marasil. Dan bukan hanya dalam Al-Marasil saja, bahkan dalam sunannya beliau pun meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini sebagaimana disebutkan, hadis yang mursal, terputus sanadnya. Maka ini adalah hadis yang lemah. Dan juga diriwayatkan, nah, disebutkan di sini tambahannya, wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadithi Uqbah ibn Amir, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi secara bersambung dari hadis Uqbah bin Amir, dan ada tambahannya wa zada faman lam yasjud huma fala yaqra'huma, barang siapa yang tidak sujud pada dua tempat dari surah As-Sajdah

Padahal pada zaman itu ada pertanian yang lainnya, iya kan? Ada jenis-jenis yang lainnya. Namun Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk mengambilnya. Diambil dari dari empat jenis ini saja. Nah, kalau berdasarkan pendapat ini, istirahat para petani Indonesia dari zakat, iya kan? Istirahat. Yang mereka tanam padi, kurma gak punya, tanam anggur hampir tidak ada, gandum tidak ada, hampir tidak ada. Nah, yang ditanam ya padi, jagung, sagu. Nah, walhasilullah ta'ala ini tidak ditanam para ulama. Bagi mereka yang mengatakan bahwa tidak ada zakat kecuali pada empat ini saja, maka juga punya kekuatan dari, dan itu yang dikuatkan pula oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, Allah ta'ala alam. Namun bukan berarti ketika seorang panen kemudian tidak dikeluarkan, sedekah. Walaupun kita tidak ada zakat, tapi sedekah, bersedekah, insyaAllah itu bermanfaat. Apakah sujud sahwi tetap dilakukan ketika yang ditambah atau dikurang adalah perkara sunnah, bukan perkara rukun atau wajib? Kalau lalai, yakni lupa mengamalkan sesuatu yang sunnah, maka sunnah pula hukumnya sujud sahwi. Sunnah pula hukumnya sujud sahwi. Kalau yang wajib atau rukun, maka wajib hukumnya. Apakah ada dari jika selesai sholat, setelah salam duduk bersila? Mana enggak tahu itu. Kalau ada dalilnya, terserah mau duduk sila, mau duduk yang lainnya, ya. Kita duduk sila bukan karena duduk silanya, tapi mau berzikir. Silakan mau duduk istirahat, mau duduk tawarruk, mau yang lain, silakan. Nah, tidak ada aturan tertentu. Allah taala. Bagaimana hukum buang air kecil dalam keadaan berdiri? Asal hukumnya boleh, tapi perhatikan kondisinya, keadaannya. Nah, ya, sambil menjaga muru'ah, harga diri. Nah, jangan seperti kebiasaan orang. Nah, bus singgah turun di samping bus buang air kecil. Nah, ya, cari tempat yang wajar. Nah, karena dibutuhkan istinja, seterusnya membersihkan. Kemudian juga diperhatikan at-talawuz, ya, percikan, khawatirkan mengotori pakaian. Kalau kesulitan seorang kencing dalam keadaan duduk, kadang-kadang dalam beberapa kondisi seorang sulit kencing duduk, lebih mudahkan baginya untuk kencing dalam keadaan berdiri, maka boleh, silakan. Dan kadang-kadang juga seorang apabila dengan kencing berdiri tersebut dapat menyebabkan percikan yang mengenai pakaiannya, maka tidaklah dia kencing dalam keadaan duduk. Dan itu yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW tidak kencing dalam keadaan berdiri kecuali dalam kondisi butuh, hajat, bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Jadi oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak mengetahui kalau Nabi SAW pernah kencing dalam keadaan berdiri. Bahkan beliau mendustakan, karena beliau tidak tahu. Ternyata para sahabat yang lain menukilkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Apabila kita sholat berjamaah dan imamnya sholat dalam keadaan duduk karena akan uzur, apakah kita sebagai makmum sholat pula dalam keadaan duduk pula padahal kita mampu untuk berdiri? Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apabila imam duduk, apakah kita duduk? Sebab hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Na'am, idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un." Apabila imam itu salat berdiri, salatlah kalian dalam keadaan berdiri.